Ini bab yang tertulis dalam buku berbahasa Arabnya, Kitab Tauhid berbahasa Arab. Kohan ini jamak. Jamak itu adalah bentuk banyak dari kahin. Kahin ini bentuk tunggalnya, satu orangnya. Kalau ini bentuk banyaknya, para kahin, ya. Sedangkan kahin dalam bahasa Arab disebutkan oleh para ulama secara bahasa, kahin diambil dari kata-kata kahana. Secara bahasa, kahin diambil dari kata-kata kahana. Kahana artinya adalah i'tarafa. Kahin secara bahasa artinya dari kata kahana. Kaf ha nun. Ya, kaf ha nun. Dan secara bahasa berarti makna kahin adalah i'tarafa, mengaku mengetahui. Mengaku mengetahui. Sedangkan secara istilah syar'i, para ulama mengatakan kahin adalah man yadda'i ilmal ghaib kal ikhbar bima sayaqa'u fil ardi ma'astinadin ila sababin. Artinya, kahin adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib, apa yang akan terjadi. Saya ulangi, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib seperti memberitahukan apa yang akan terjadi di bumi, seperti memberitahukan apa yang akan terjadi di bumi dengan bersandar kepada sebab-sebab. Dengan bersandar kepada sebab-sebab. Ini adalah pengertian dari kahin. Ini pengertian dari kahin secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sering saya sebutkan pengertian yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarh Sunnah, bahwa kahin adalah seseorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Ini kalau kita perhatikan dari makna berbahasa Arabnya, yaitu maja'a fil kuhan. Kuhan artinya adalah jamak dari kahin. Dan kahin tadi secara sudah kita ambil secara bahasa. Adapun kalau kita lihat makna dari tema kita secara bahasa Indonesia, di sini penulis atau penerjemah menyebutkan dukun, ya, bab ke-26 yaitu dukun. Siapa itu dukun? Maka dukun, kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, orang yang mengobati, menolong orang sakit, atau memberi jampi-jampi, mantra, guna-guna, dan sebagainya. Ini arti dukun. Orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, atau guna-guna. Ini arti adalah dukun. Dan kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, maka di sini makna dukun tidak masuk ke dalam kahin. Nah, di sini yang ingin saya tuju, bahwa secara bahasa Arab yang kita lihat di dalam buku bahasa Arabnya, maka tidak itu yang ingin dituju oleh penulis. Ya, maka mungkin terjemahannya kurang tepat. Bab ke-26 dukun kurang tepat. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah seorang yang suka meramal. Makanya diterjemahkan di sini lebih baiknya bab 26 tukang ramal dan sejenisnya. Itu yang saya tuju. Kenapa saya bandingkan antara bahasa Arabnya dengan bahasa Indonesianya. Kalau Bapak kan cuma megang yang berbahasa Indonesianya, terjemahannya saja. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau kita perhatikan ramal secara bahasa adalah pasir yang dipakai untuk melihat nasib atau mengetahui apa yang terjadi, baik melalui primbon, perhitungan, dan sebagainya. Ramal secara bahasa, pasir yang dipakai untuk melihat nasib atau mengetahui apa yang akan terjadi, baik melalui primbon atau perhitungan dan sebagainya. Ini ramal. Sebenarnya kata ramal itu dari bahasa Arab. Kata ramal itu dari bahasa Arab. Yang berbahasa Arab adalah ramlun. Ramlun. Ramlun artinya adalah pasir. Orang dahulu, bukankah kita sudah belajar pada bab yang ke-25, termasuk jenis sihir adalah meramal dengan pasir. Nah, itu dia. Ya. Jadi ramal di sini adalah pasar. Makanya lebih baik bab yang ke-26 terjemahannya bukan dukun, tetapi tukang ramal dan sejenisnya. Ya, itu lebih baik, tukang ramal dan sejenisnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sekarang bab kita baru membicarakan tentang bab. Karena kita ini itulah mungkin banyak pahalanya belajar agama itu, terutama untuk orang-orang yang dia tidak paham bahasa Arab. Ya. Jadi seperti misalkan saya di Pondok Pesantren Bakkah di Martapura, saya ngajar di sana kaderisasi dai. Jadi calon-calon ustaz yang saya ajar, yang nanti akan mengajar-ngajar di pondok-pondok pesantren di Banjarmasin ataupun di Kalimantan Selatan secara umum, kaderisasi dai. Ada sekitar 11-an orang, alhamdulillah. Itu caranya bagaimana coba? Caranya itu ngajar, baca dulu bahasa Arabnya, dibenarkan harokatnya, baru diterjemahkan, baru setelah itu dijelaskan, baru setelah itu diambil hukum-hukumnya. Jadi tahapan-tahapan itu persis seperti kita belajar sekarang. Ya, persis seperti kita belajar sekarang. Kita belajar buku berbahasa Arab, dan saya berusaha semaksimal mungkin agar memudahkan para jamaah bagaimana buku yang aturan dia berbahasa Arab, kemudian bapak dan ibu pegang bahasa Indonesianya, tapi bapak ibu tidak merasa berat dengan buku berbahasa Arab yang sudah diterjemahkan tadi. Nah, caranya lah seperti ini. Maka harus ya kita benar-benar detail dan juga rinci. Jadi mohon bersabar. Bab ke-26 yaitu bahasa Arabnya babu majaa fil quhan wa nahwihim. Bab tentang quhan dan sejenisnya. Kalau terjemahannya bab ke-26 tentang tukang ramal dan sejenisnya. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin bahas dulu sebelum kita baca apa-apa yang disebutkan oleh penulis di sini, bagaimana seorang manusia mengetahui akan hal gaib? Bagaimana seorang manusia mengetahui akan hal gaib? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengaku mempelajari ini nantinya, kita akan tahu bahwa kenapa pergi ke tukang ramal, itu kafir, keluar dari Islam jika dia percaya terhadap tukang ramal tersebut. Nah, kita sekarang mempelajari poin kedua, yaitu dari mana tukang ramal mengetahui akan hal gaib? Dari mana tukang ramal mengetahui akan hal gaib? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa cara. Yang pertama, yaitu mereka mengambil hal-hal gaib dari jin. Yang mengambil cara gaibnya itu dengan cara, yang mengambil hal gaibnya itu dengan cara bertindih-tindih, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Kemudian mendengarlah mereka berita-berita langit. Kemudian disampaikan ke bawah. Ini cara yang pertama, yang disebut dalam bahasa Arab atau dalam bahasa hadis namanya mustariqus sama', yaitu pencuri ilmu gaib. Pencuri ilmu gaib. Caranya yaitu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan tangannya, bahwa Rasulullah SAW mencontohkan begini, bertumpuk-tumpuk. Bahkan mungkin ada begini, beberapa riwayat begini, ya, bertumpuk-tumpuk, ya, sampai ke atas langit, sehingga mereka mendengar. Dan akhirnya setelah mendengar, diturunkan ke bawah, sampai kepada si tukang ramal. Ini cara mereka mengambil berita gaib. Makanya terkadang berita gaib itu benar adanya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua yaitu syaitan membisikkan kepada tukang ramal yang dia anggap benar dari apa yang akan terjadi. Syaitan membisikkan kepada tukang ramal yang dia anggap benar dari apa yang terjadi. Jadi syaitan, kalau bahasa kita, menangguh, kayaknya kayak ini nih. Nah, dibisikkan, pinanya kayaknya kayak ini. Makanya kadang-kadang bujurnya kada 100%. Ya, kenapa? Karena itu tangguhan daripada syaitan, perakiraan daripada syaitan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tapi perlu diingat, cara yang pertama sudah sedikit. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya mereka itu tidaklah sampai berita itu ke bawah kecuali ada halilintar nih yang menyambar mereka. Akhirnya tumpukan tadi menjadi hancur lebur. Maka sedikit sekarang yang menggunakan seperti itu karena takut kena halilintarnya. Ini poin kedua, bagaimana sampai si tukang ramal dapat hal gaib. Padahal kenapa penting masalah ini? Karena kita sudah menjadi keyakinan bagi kita bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Dalam beberapa ayat yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alimul ghaibi wasyahada." Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan hal gaib dan hal yang terlihat sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 9, kemudian dalam surat Al-Jin ayat 26, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah Maha mengetahui akan hal ghaib dan Allah tidak memperlihatkan tentang ghaibnya kepada seorang pun, ya, illa man irtadha min rasul, kecuali yang diridhai dari para rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, sesungguhnya dia berjalan dari depan dari belakang dengan mengintai-ngintai. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah bahwa keyakinan seorang muslim tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Lalu kenapa ada orang yang tukang ramal, ada orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib dan kadang-kadang ramalannya benar? Tadi jawabannya dua tadi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bab ini, wa nahwihim, dan sejenisnya. Siapa sejenis tukang ramal? Ini menunjukkan bahwasanya tukang ramal itu berjenis-jenis. Siapa jenis tukang ramal? Kalau tadi kita katakan kahin, kemudian di sana ada arraf. Arraf, ain ra fa. Arraf. Ya. Ini jenis dari tukang ramal. Cuma bedanya dia adalah yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Kalau tadi yang akan terjadi di atas muka bumi, ini yang telah terjadi. Telah terjadi seperti kal masruq manil ladzi saraqahu, barang yang hilang, yang dicuri, siapa yang mencurinya? Kemudian keluarga hilang, siapa yang mencurinya? Kemudian macam-macam. Ya. Ini namanya arraf, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Ini namanya arraf. Itu yang dimaksud dengan sejenisnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada bab yang ke-26 ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lagi, ada poin yang ingin saya sampaikan lagi. Antara kahin dengan arraf kadang-kadang pemakaiannya sama. Kadang-kadang pemakaiannya dipakai untuk ini, ya dipakai untuk ini. Dipakai untuk ini, ya dipakai untuk ini. Apa maksudnya? Kahin kadang-kadang dipakai untuk arraf. Arraf kadang-kadang dipakai untuk kahin. Ya, itu jangan heran nantinya dalam bahasa Arab. Akan tetapi kalau kita teliti secara detail, perbedaannya itu tadi. Kahin, tukang ramal yang meramal kejadian akan datang. Kalau saya dewasa bagaimana? Kalau saya menikah bagaimana? Kalau saya membangun rumah di sini bagaimana? Kalau saya membeli rumah, membeli mobil, membeli ini bagaimana? Dan semisalnya. Ya. Sedangkan arraf adalah orang yang mengaku meramal akan hal gaib yang telah lalu. Seperti misalkan seorang istri dituduh berzina, siapa yang berzina dengannya? Kemudian seperti barang hilang, siapa yang mencurinya? Seperti seorang yang melakukan perbuatan buruk, siapa yang melakukan perbuatannya? Dan semisal itu namanya arraf. Tapi kadang-kadang pemakaiannya, yaitu bisa arraf dipakai kahin, kahin bisa dipakai arraf. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa rawa Muslimun fi sahihihi an ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, ali nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah satu dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Poin pertama dari hadis ini adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari salah seorang istri Rasulullah. Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, siapa beliau? Salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini yang dimaksud adalah Hafsah. Ya, yang dimaksud adalah Hafsah. Dan Hafsah adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Hafsah adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hafsah terkenal dengan kegigihannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hafsah terkenal dengan kegigihannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Penulis mengatakan, kalau ada yang bertanya, Hafsah, antum tahu dari mana Ustaz? Itu kan semua disebutkan salah seorang istri Rasulullah. Maka yang menyebutkan di sini adalah Abu Mas'ud Ad-Dimashqi di dalam kitab Al-Atraf, bahwasanya yang dimaksud dengan salah seorang istri Nabi Muhammad SAW di sini adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi yang menyebutkan adalah Abu Mas'ud Ad-Dimashqi di dalam kitab Al-Atraf. Taib, Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hafsah binti Umar, bahwa beliau bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini barang siapa, kata-kata barang siapa, maka siapapun, entah dia orang bodoh, orang berilmu, entah dia tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, siapapun. Ini menunjukkan man itu adalah ismul mausul. Wa kullu ismil mausul yadullu alal umum. Man itu adalah kata penyambung. Dan setiap kata penyambung dalam bahasa Arab menunjukkan kepada keumuman. Siapapun mendatangi tukang ramal. Di sini pakai kata-kata arraf. Nah, lihat ya. Pakai kata-kata apa? Arraf. Lihat bahasa Arabnya, man'ata arrafan. Diterjemahkan sama tukang ramal. Karena memang terjemahan dalam bahasa Indonesia ya begitu-gitu aja. Ya, terjemahan, mohon maaf. Ya, begitu-gitu aja. Ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia, ya begitu-begitu saja. Arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Kejadian-kejadian yang telah lalu. Kemudian, barang siapa mendatangi tukang ramal, yaitu dalam hal ini arraf, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara. Nah, ingat, di sini saya singgung tadi, poin yang ketiga di muqaddimah. Ketika dalam hadis menggunakan kata arraf, maka bisa dimaknai apa? Bisa dimaknai juga kahin. Jadi di sini jangan dianggap bahwasanya kalau dia bertanya tentang yang akan datang, gak kena hadis ini. Paham maksud saya? Nah, itulah kenapa kita harus mengatakan kadang pemakaian arraf itu maknanya juga apa? Kahin. Kadang pemakaian kahin maknanya juga apa? Arraf. Karena di sini cuma menggunakan kata arraf. Nanti ada orang yang menyanggah, Ustaz, kalau hadisnya berbunyi man ata arrafan, barang siapa mendatangi tukang ramal yang telah lalu, ya, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara yang dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Berarti untuk bertanya kepada tukang ramal yang akan datang, enggak kena hadis ini. Maka bagaimana jawabannya? Ya, araf bisa juga maknanya adalah apa? Kahin. Ya, meskipun Anda bertanya yang akan datang, tetap aja masuk kena hadis ini. Karena araf pun juga maknanya pada hadis-hadis juga maknanya adalah kahin. Cuma jadi ini persis seperti Islam dengan iman. Apa bedanya Islam dengan iman? Ada yang bisa mengartikan Islam dengan iman? Islam adalah amalan lahir, sholat, puasa, zakat, haji, itu amalan lahir. Iman, amalan batin, beriman kepada Allah, percaya kepada malaikat, pada kitab-kitabnya, kepada Al-Quran, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Iman, hati. Islam berarti amalan lahir, iman, amalan batin. Ini kalau digabungkan dalam satu kalimat, saya beriman dan saya mukmin. Tapi kalau saya katakan saya muslim dan saya mukmin. Nah, itu digabungkan dalam satu kalimat. Tapi kalau saya katakan saya muslim, berarti saya pun juga beriman. Saya mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, tetapi juga saya beriman, karena makna Islam tidak mungkin tegak kecuali dengan keimanan. Kemudian kalau saya katakan saya beriman, berarti di sana ada makna keislaman di dalam dirinya. Karena iman seseorang tidak akan sempurna meskipun dia beriman kepada Allah dalam hatinya, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul dalam hatinya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar dalam hatinya. Tapi kalau enggak salat, sah enggak imannya? Enggak sah imannya. Makanya sama juga, para ulama mempunyai kaidah bahwa jika disebutkan salah satu, maka menunjukkan kepada dua makna. Jika disebutkan dua-duanya, menunjukkan kepada makna tersendiri. Ya? Iman, kalau saya sebutkan satunya, maka maksudnya adalah iman dan Islam, amalan lahir dan amalan batin. Kalau saya sebutkan Islam secara sendirian, berarti maknanya adalah iman dan Islam, amalan batin dan amalan lahir. Tapi kalau saya sebutkan Islam dan iman secara bersamaan, berarti Islam maknanya amalan lahir, iman maknanya amalan batin. Sama ini, araf dan kahin. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tukang ramal. Makanya jadi tadi saya menyinggung, terjemahnya gitu-gitu aja. Ya, tetapi araf maknanya adalah mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Kahin maknanya adalah mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Ini kalau disebutkan secara bersamaan. Tapi kalau disebutkan secara sendirian, kahin atau dalam hadis ini araf, ini secara sendirian araf, maka maknanya apa? Kahin dan araf. Kalau kahin disebutkan secara sendirian, maka maknanya apa? Araf dan kahin. Paham ya, para ikhwah? Jadi jangan ada yang menganggap nanti bahwasanya, oh Ustaz saya gak kena, saya kan cuma bertanya, kapan saya nikah? Itu kan yang akan datang. Paham? Saya gak kena berarti sholat saya masih selamat. Nah, ini tidak benar. Makanya harus ditekankan bahwa kata araf dan kata kahin, jika disebutkan secara bersamaan, maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan secara sendirian, mencakup dua makna. Paham? Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa arti araf, Mas Yono? Yang akan datang apa yang telah lalu? Yang telah lalu. Apa arti kahin? Hah? Mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Taib. Itu kalau disebutkan secara bersamaan, baik itu kahin ataupun apa? Araf. Tapi kalau disebutkan secara sendirian, misalkan dalam hadis ini, man ata arrafan. Siapa yang mendatangi arraf? Maka maksudnya apa? tukang ramal yang telah lalu dan juga tukang ramal yang akan datang. Paham sampai sini? Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Barang siapa mendatangi tukang ramal. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia enggak kelihatan Arabnya, bingung. Begitu saja, tidak ada penjelasan yang begitu mendetil. Barang siapa mendatangi tukang ramal, baik tukang ramal yang telah lalu yang disebut dengan apa? Arrah. Atau tukang ramal yang akan datang yang disebut dengan apa? Kahin. Sengaja saya ulang-ulang biar ingat. Ya. Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang suatu perkara. Menanyakan kepadanya tentang suatu perkara. Perkara apa? Apapun. Ya, karena di sini nakirah. Lihat, fasa'alahu an syai'in. Ya, an syai'in. Ya, di sini nakirah an syai'in. Ah, ini nakirah nih. Setiap ada kata yang an, in, un, ini namanya nakirah. Setiap nakirah menunjukkan kepada keumuman tentang sesuatu apapun. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara, perkara apapun di sini. Mau perkara yang berkaitan dengan agama, perkara yang berkaitan dengan ekonomi, kemudian pendidikan, keluarga, maka ini termasuk daripada sesuatu perkara apapun. Ya. Dan saya katakan tadi perkara tentang agama, maksudnya begini, seseorang berkaitan dengan bertanya tentang agama, tapi dia kepada arraf, bukan tentang hukum, tapi tentang ramalan yang akan datang. Ya, bukan tentang hukum, tetapi ramalan yang akan datang. Dan dia mempercayainya. Nah, di sini ada kata-kata dia mempercayainya. Maksudnya orang yang bertanya tersebut percaya kepada si arraf ini. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari, ya. Dalam riwayat yang lain arba'ina lailah, yaitu 40 malam. Karena memang orang Arab biasanya memakai malam itu untuk sehari semalam, begitu maksudnya. Ya, di sini disebutkan 40 hari. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada tidak diterima salatnya 40 hari adalah yaitu tidak ada pahala atas salatnya. Catat itu. Maksud tidak diterima salatnya 40 hari yaitu adalah tidak ada pahala atas salatnya. Meskipun gugur kewajibannya. Maka tidak boleh orang mengatakan, saya pernah pergi ke tukang ramal untuk diramal. Berarti sholat saya tidak diterima selama 40 hari. Kalau begitu saya qadha. Nggak bisa. Karena ente qadha sampai jungkir balik, sampai letoy, sampai karing cupu, kada diterima. Kenapa? Karena tidak ada pahalanya, meskipun gugur kewajibannya. Itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan bahasa Arabnya. La thawaba lahu fiha. Tidak ada pahala apapun di dalam sholatnya tersebut untuknya. Wa in kanat mujzi'atan fi suqutil fardhi anhu. Meskipun gugur kewajibannya, ya, dalam perihal sholat tersebut. Wa la yahtaju maha ila i'adah. Tidak perlu untuk mengulang. Karena memang tidak ada pahalanya. 40 hari. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perkara berat yang terjadi kepada orang-orang yang pergi kepada tukang ramal, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Poin yang keempat berarti hukum dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu tadi yang sudah kita kupas berulang-ulang. Kata arraf bisa bermakna arraf dan kahin. Sebaliknya, kata kahin bisa bermakna kahin dan araf. Ini faedah pertama dari hadis ini. Faedah yang kedua dari hadis ini adalah makna araf dan kahin. Kalau sudah tertulis tidak mengapa, saya ulangi. Makna araf dan kahin. Araf, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Kahin, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Dan ini juga maknanya disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bertanya tentang apapun, maka masuk ke dalam ancaman hadis ini. Bertanya tentang apapun, masuk ke dalam ancaman hadis ini. Kemudian faedah yang selanjutnya yaitu meskipun tidak mempercayai dan hanya bertanya, maka tetap dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Meskipun hanya bertanya, tidak mempercayai. Saya ulangi ya. Meskipun hanya bertanya, tidak mempercayai, maka tetap sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Karena mungkin ada orang bertanya, Ustaz, itu kan hadisnya percaya. Saya cuma nanya, iseng. Hah? Sama seperti orang-orang yang muter televisi, acara talk show misalkan. Di televisi, didatangkan tukang ramal. Meramal tentang keadaan Indonesia 2020. Meramal tentang siapa presiden Indonesia 2000 sekian. Saya ingin tahu aja. Ya, enggak percaya. Maka jawabannya tetap masuk ke dalam hadis ini. Kenapa? Karena di sana ada riwayat lain. Man ata arrafan fasa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi arraf lalu ia bertanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ini kata-kata tidak diterima salatnya selama 40 hari. Cuma bertanya saja, tidak ada kata-kata mempercayainya. Makanya kata-kata mempercayai ini tambahan riwayat. Ya, tambahan riwayat. Meskipun hanya bertanya, enggak percaya. Saya enggak percaya, Ustaz. Cuma nyoba-nyoba aja, iseng. Gimana sih jawabannya? Ini tetap tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini faedah. Bahwa meskipun tidak percaya, tapi bertanya, tetap tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Baik, pelajaran selanjutnya dari hadis ini yaitu bahwa tidak diterima sholatnya. Sholat di sini baik sholat sunnah atau sholat wajib. Tidak diterima sholatnya baik di sini sholat sunnah atau sholat wajib. Kenapa? Karena satu, sholatun nakirah menunjukkan kepada keumuman, sholatun nakirah menunjukkan kepada keumuman. Sholat apapun gak diterima, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, 40 hari tidak diterima. Yang kedua, agar lebih berat siksanya. Agar lebih berat siksanya. Orang yang percaya kepada tukang ramal, agar lebih berat siksanya. Jadi sholat apapun tidak diterima. Secuil pun, satu sujud pun gak diterima. Satu takbiratul ihram pun gak diterima. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pelajaran selanjutnya. Rahasia dibalik 40 hari. Apa rahasia dibalik 40 hari? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rahasianya adalah menunjukkan kepada banyak sekali, lebih dari sebulan. Ya, rahasianya, kenapa 40 hari, bukan 30 hari, bukan 15 hari, rahasia dibalik 40 hari, menunjukkan kepada banyak sekali. Karena lebih dari sebulan. Ya, tidak, sholatnya tidak ada pahalanya, subhanallah. Sholatnya tidak ada pahalanya. Ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada yang tertinggal tadi tentang Hafsah. Hafsah itu terkenal dengan penyemburu. Istri yang cemburuan. anak kemanapian. Ya, penyemburu. Dan di zaman Rasulullah kan istri Nabi Muhammad SAW ada 9. Ketika beliau meninggal, tersisa 9. Ya, di situ ada kelompok-kelompok dari istri itu. Hafsah, Aisyah, Saudah, kemudian siapa lagi? Hafsah, Aisyah, Saudah, Safiyah. Ya, ada 4. Kelompok yang lain, Ummu Salamah, dan sisa-sisa dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sangat Zainab. Ya, beliau sangat terkenal dengan apa? Dengan penyemburu. Dan ini bagus. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa seorang istri harus menjaga suaminya, jangan sampai dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kadang-kadang tidak bagus dari sisi kalau terlalu berlebihan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna minal ghairah ma yuhibbuhullah." Sesungguhnya dari rasa cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghairah minar riba. Rasa cemburu karena ada memang indikasi untuk dicemburui. Mengikuti handphone sembunyi-sembunyi. Ya. Ada indikasi nyeleweng, ada indikasi tidak jujur, ada indikasi tidak amanah kepada seorang istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita masuk, berarti kalau kita perhatikan hadis ini, maka penulis seakan-akan ingin mengabarkan kepada kita, hati-hati tukang ramal dan yang percaya kepada tukang ramal. Bahkan di sini ada pelajaran menarik saya baca tadi. Lihat. Idza kanat hadhi halus sa'il fa kaifa bil mas'ul? Artinya, kalau yang bertanya tidak diterima sholatnya, bagaimana yang ditanya? Oh, ini lebih parah ini. Ya, kenapa? Karena dia menjadi tandem Allah. Tandingan untuk Allah. Menjadikan dirinya tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Berarti di sini, penulis seakan-akan ingin mengabarkan kepada kita bahwa bahayanya meramal dan percaya kepada tukang ramal, bertanya kepada tukang ramal, yaitu ancaman pertama tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau ada orang ngeyel, "Ustaz, kalau enggak diterima sholatnya 40 hari emang kenapa?" Kata anak muda, "Sowat. Kenapa? Apa ruginya ulun enggak diterima sholat ulun 40 hari? Nah, siapa yang bisa jawab? Apa ruginya sholatnya tidak diterima 40 hari? Ada orang-orang jenis seperti ini, Pak. Yang kita harus sadarkan dia. Ya, maka jawabannya bahwa sholat seseorang ketika tidak ada pahalanya selama 40 hari, ini terancam dia akan keluar dari Islam. Satu. Yang kedua, terancam amalan-amalannya seluruhnya buruk. Kenapa? Karena sholat itu penentu nasib semua amal. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati min 'amali shalatuhu, fa in salahat salaha sa'iru 'amali, fa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Bahkan bukan hanya penentu seluruh amal, dia penentu nasib manusia dunia akhirat. Saya artikan yang tadi dulu. Amalan paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya baik. Lihat, penentu amal yang lain. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya buruk. Dalam riwayat yang lain, fa in saluhat faqad aflaha wa anja, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Nah, penentu nasib kan? Wa in fasadat, jika sholatnya buruk, maka dia akan rugi dan buntung. Khaba wa khasir. Rugi dan benar-benar buntung. Nah, ini jawaban untuk orang-orang yang ngeyel tadi. Kalau seandainya sholatnya gak diterima 40 hari, emang kenapa? Kemudian saya ingin menekankan lagi bahwa tidak bisa diqadha. Yang sudah pernah, mohon maaf, saya nunjuk di sini. Yang sudah pernah ke tukang ramal, ya, maka gak bisa diqadha untuk menutupi yang tadi. Gak bisa. Tetapi dengan cara bertaubat-taubatan nasuha. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil riwayat selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man ata kahinan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه أبو داود. أبو داود meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau aslinya bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau masuk Islamnya terkebelakang setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang paling baik. Gak ada, ya. Walaupun sehari sebelum meninggal, karena Rasulullah SAW bersabda, innamal amal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu yang menjadi ukurannya adalah akhirnya. Maka tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang mulia, orang yang beramal, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian pelajaran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sering saya ulang bahwasanya beliau sangat menginginkan petunjuk untuk keluarganya. Maka ini kalau dikerjakan oleh setiap dari kita, menyibukkan diri dengan keluarga kita daripada orang lain, ini akan sangat bermanfaat. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Jangan sibuk dengan orang lain, sibuk dengan keluarga kita masing-masing. Anak, istri, bapak, ibu, kakak, adik, keponakan, sepupu, sibuk dengan keluarga kita masing-masing. Apa yang mereka menyimpang misalkan, belum mengenal sunnah, hidupnya masih terlalu keduniaan, hidupnya masih terlalu penuh dengan kesyirikan dan perbuatan bid'ah, maka itu yang kita urus. Ya, bagaimana caranya agar keluarga kita benar-benar menggapai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Kemudian poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Daud, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang ulama besar yang memiliki kitab Sunan Abi Daud, ya, Sunan Abi Daud. Dan nama asli Abu Daud rahimahullahu taala yaitu Sulaiman ibnul Ash'ath As-Sijistani. Sulaiman ibnu Ash'ath Ash'ath, hamzah di atas alif, shin, ain, sin. Alif kalau ada papan tulis. Ya. Ash'ath, ya, As-Sijistani. Sulaiman ibn Ash'ath. Beliau wafat pada tahun 275 Hijriah, abad ketiga Hijriah berarti, di zaman Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mempunyai kitab yang sangat terkenal, yaitu diantaranya Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud, Abu Daud meriwayatkan, dan ini terkenal dengan kunyahnya Abu Daud, ya, Abu Daud. Sunan Abi Daud, yaitu Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi seorang dukun, nah di sini terjemahkan dukun, ya, bahasa Arabnya kahin, maka yang sudah kita sebutkan tadi, dukun tadi lebih tepatnya diganti dengan apa? Tukang ramal. Karena dukun itu lebih condong konotasinya kepada tukang sihir. Jadi dukun itu lebih condong kepada dukun, tukang sihir, tukang mantra, tukang guna-guna, tukang, pokoknya semuanya tukang. Hah? Tukang santet, itu dukun. Masuk ke dalam konotasi dukun. Ya. Jadi sinonim dukun itu adalah tukang sihir, tukang guna-guna, tukang pelet, tukang santet. Itu dukun. Masuk kelompok dukun. Di sana ada tukang ramal. Tukang ramal dari kahin atau arraf. Nah, kalau kita lihat hadisnya, barang siapa yang mendatangi seorang kahin, gitu kan? Hadisnya apa? Man ata kahinan. Barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal, ganti terjemahannya. Tukang ramal lebih tepatnya. Ya, tukang ramal. Karena dukun itu lebih cocok kepada menyihir, mengguna-guna, memantra, menyantet, memelet, ya, itu dia. Itu dukun lebih cocok. Dan mempercayai apa yang dikatakannya. Nah, di sini ada tambahan juga, mempercayai apa yang dikatakannya. Kalau di awal tadi, hadis yang pertama ada riwayatnya cuma bertanya. Kalau bertanya saja tidak diterima sholat yang 40 hari. Nah, ini kalau sampai mempercayai gimana? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sebelum itu, barang siapa mendatangi seorang tukang ramal, dalam bahasa Arabnya kahin. Nah, saya ingin bertanya lagi. Kahin di sini maksudnya apa? Dua-duanya. Tukang ramal yang telah lalu disebut dengan apa? Arraf, atau tukang ramal yang akan datang disebut dengan apa? Kahin. Jadi dua-duanya di sini. Ingat itu baik-baik. Barang siapa mendatangi seorang dukun, ya, seorang tukang ramal, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, dan mempercayai apa yang dikatakannya. Bentuk percayanya bagaimana? Pokoknya dia percaya. Oh, bujur jarifian. Ya, mempercayai dia apa yang dikatakannya. Maka sungguh dia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan timbul, wahyu apa yang diingkari dan dikafiri orang yang percaya kepada tukang ramal? Saya ulangi, wahyu apa yang diingkari dan dikafiri orang yang percaya kepada tukang ramal? Wahyu tentang bahwa hal gaib hanya milik Allah. Di antaranya An-Naml ayat 65, Al-Jin ayat 26, dan semisalnya. Ya. Ini makna hadisnya. Karena di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana selawatnya? Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu. Ini yang dia kafiri. Orang yang percaya kepada tukang ramal, dia mengafiri ayat ini. Dia mengingkari ayat ini. Allah berfirman, "La ya'lamu man fis samawati." Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi, illallah, melainkan Allah. Itu pengkhususan. Peniadaan setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi kecuali Allah. Berarti khusus Allah yang tahu hal. Bahkan Nabi kita Muhammad salawatullahi wassalamu wa barakatuh alaih, beliau pun tidak mengetahui akan hal gaib. Disebutkan dalam Al-Quran. Dan jangan ragu mengatakan ini. Jangan ragu meyakini ini. Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui akan hal gaib. Lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, niscaya aku akan memperbanyak, lastakthartu. Ya. Minal khair, aku akan memperbanyak amal-amal baik. Surat Al-A'raf ayat 188. Makanya pada ikhwah, beliau kalau mengetahui kalau akan hal gaib, enggak pergi ke Taif. Yang di Taif beliau disiksa, dilempari batu. Kalau mengetahui akan hal gaib, enggak pergi ke Uhud. Ya. Dan ada pelajaran menarik di sini. Saya harus sampaikan. Karena ini pelajaran untuk kaum muslimin. Dari Ustadz saya, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Bahwa beliau menasihati saya. Kata beliau, kita selalu senantiasa bersikap, kalau dalam sebuah perselisihan, jadilah orang yang mengalah demi sebuah persatuan. Contoh, Uhud. Kata beliau. Uhud. Itu Nabi Muhammad SAW sebelumnya kan terjadi perdebatan. Mana yang akan kita lakukan? Kita keluar dari kota Madinah ke Uhud atau kita tunggu musuh di sini? Di kota Madinah. Karena kebiasaan kaum Ansar, mereka apa? Nunggu. Berani kalian datang. Datang ke sini. Habis kalian. Itu kaum Ansar dulu. Tetapi sebagian kaum muslimin memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW, Uhud, ayo kita ke Uhud saja, kita hadang mereka. Itu menunjukkan sifat yang lebih pemberani. Kemudian Nabi mengalah, ya sudahlah ikut. Itu pun kalah. Dan setelah itu tidak meniwas. Apa meniwas itu bahasanya? Ya, tidak menyalahkan. Tetap saja. Ini para ikhwah, maka ini harus berjiwa besar. Ya, harus berjiwa besar. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, lihat, Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal. Ketika terjadi sebar, berita yang tersebar, disebarkan oleh kaum munafik, berita dusta. Oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Berita dusta yang disebarkan oleh kaum munafik. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Berita dusta. Rasulullah SAW sampai bingung. Sampai akhirnya beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, silakan pulang ke rumah orang tua. Setelah dipulangkan, wahai Aisyah, engkau kalau melakukan sebuah dosa, bertobat, Allah Maha Pengampun. Kalau Nabi Muhammad SAW mengetahui akan hal gaib, niscaya tidak akan terjadi seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang, kalau Nabi saja tidak mengetahui akan hal gaib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apalagi orang-orang di bawahnya? Ya, apakah itu sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'in, wali, sunan? Apalagi yang hanya dianggap wali? Dianggap belum pasti. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ya, siapapun tidak mengetahuinya. Mau sidin ahli kasyaf. Hah? Kasab juga sidin tuh sudah menyebutnya salah, kasab. Yang benar itu kasyaf, pakai sya, shin. Karena syaf itu artinya membuka. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran penting dari hadis ini yang pertama yaitu kahin yang dimaksud dalam hadis ini adalah baik tukang ramal yang telah lalu ataupun tukang ramal yang akan datang. Kahin yang dimaksud di sini adalah tukang ramal yang telah lalu ataupun yang tukang ramal yang akan datang. Pelajaran kedua, siapapun yang memprofesikan dirinya sebagai tukang ramal maka tercela. Apapun statusnya di masyarakat. Siapapun yang memprofesikan dirinya sebagai tukang ramal, maka ini tercela. Apapun statusnya di masyarakat. Mau ustadz, kiai, habib, tuan guru. Kalau sudah meramal, maka masuk ke dalam hadis ini. Bukan ukuran. Mau hafal Quran, jenggot panjang, besurban, imam, masjid. Di masjid Imam Syafi'i, ada ukuran. Ya, kalau sudah meramal masuk ke dalam hadis ini. Bayangkan Nabi Muhammad SAW saja mengakui dalam Al-Qur'an, Al-A'raf 188. Dan ini bukan tawadhu. Ini bukan sikap tawadhu dari Rasulullah, tetapi ini pengakuan karena memang yang mengetahui akan al-ghaib hanya siapa? Allah tabaraka wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan wahyu kafir terhadap wahyu yang diturunkan, wahyu yang dimaksud adalah surat An-Naml ayat 65. Wahyu yang dikafiri adalah surat An-Naml ayat 65. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ambil pelajaran selanjutnya, hadis selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala berkata, walil arba'ati wal hakimi wa qala sahihun ala syartihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyidin 'an Ibnu Mas'udin mithluhu mauqufan. Artinya, dan diriwayatkan oleh keempat periwayat dan Al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan aw arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud seperti tersebut di atas dengan sanad yang jayyid. Poin pertama dari hadis ini masih Abu Hurairah, sudah lewat tadi, sudah kita pelajari. Poin kedua yaitu makna hadis ini. Kita baca, dan diriwayatkan oleh keempat periwayat. Keempat periwayat ini adalah empat imam dalam yang mempunyai kitab hadis. Siapa empat imam tersebut? Yaitu Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau di dalam sahih Bukhari, sahih Muslim itu kan yang paling kuat sahih mana? Sahih Bukhari. Kemudian setelahnya sahih Muslim. Ya, sahih Bukhari, sahih Muslim. Artinya hadis yang derajatnya itu kuat itu sahih Bukhari dulu, baru sahih Muslim. Nah, kalau urutan sunan-sunan ini, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, itu yang mana yang paling kuat? Maka para ulama mempunyai urutan. Yang pertama adalah Sunan Abi Daud. Kemudian yang kedua Sunan Tirmidzi. Yang ketiga Sunan An-Nasa'i. Yang keempat Sunan Ibnu Majah. Nah, itu dia. Itu urutannya. Ya. Di urutannya imam yang empat itu seperti itu. Dan saya ingin mengulang, apa arti kitab sunan, Pak? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Kitab sunan apa artinya? Kitab yang mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis Rasul tentang fikih seperti salat, puasa, zakat, haji, umroh, apalagi ahli waris, nikah. Antum hafal banget kalau nikah. Ya, nikah, kemudian dan semisalnya yang berkaitan dengan fikih. Itu sunan. Di sini dan diriwayatkan oleh keempat periwayat dan Al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Dan Al-Hakim dengan menyatakan. Maksudnya, yang meriwayatkan hadis ini pun Imam Al-Hakim. Ya, dalam kitabnya, catat. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. ya, al-mustadrak. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kitab Mustadrak ini saya ingin menjelaskan sedikit. Mohon maaf ya, kita ke ilmu hadis sedikit. Mustadrak ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang yang bernama Al-Hakim, atau lebih terkenal dengan nama Al-Hakim. Dan nama beliau Muhammad bin Abdullah Al-Hakim. Muhammad bin Abdullah Al-Hakim. Jadi ceritanya begini. Saya tulis saja. Saya gambarkan biar mudah memahaminya. Ada di dalam kitab hadis namanya Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Nah, ini kitab Sahih Bukhari. Ya, kemudian Sahih Muslim. Nah, ini kitab dua-duanya mengumpulkan hadis-hadis sahih. Kenapa? Karena Imam Bukhari mensyaratkan pada dirinya, saya tidak masukkan dalam kitab ini kecuali hadis sahih. Imam Muslim juga begitu, mensyaratkan dalam dirinya, saya tidak memasukkan dalam kitab saya kecuali hadis sahih. Nah, sekarang tetapi di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini tidak semua hadis sahih ada di dalamnya. Artinya masih ada apa? Sisa. Masih ada hadis-hadis sahih yang sisa. Maka datang Imam Muhammad bin siapa tadi namanya? Muhammad bin Abdullah Al-Hakim. Imam Al-Hakim datang mengatakan bahwa masih ada hadis-hadis sahih selain Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya beliau membuat kitab judulnya Al-Mustadrak. Apa arti Al-Mustadrak? Koreksian terhadap hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa masih ada hadis-hadis yang lain yang sahih yang belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin ada yang bertanya, oh kalau begitu betul Ustaz, berarti Imam Bukhari, Imam Muslim di sini masih banyak ninggalin hadis sahih sih. Kok bisa? Maka jawabannya, iya memang benar. Karena mereka berdua ini mempunyai syarat, kriteria kuat. Spesifikasi hadis sahihnya itu tinggi. Jadi yang tidak sampai derajat itu spesifikasinya tidak dimasukkan. Nah, paham? Makanya ada hadis-hadis sahih yang belum dimasukkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Berarti di sini Imam Bukhari, Imam Muslim enggak salah, karena memang mereka mempunyai syarat, kriteria. Makanya dalam buku terjemahan kita apa? Hadis ini apa tadi? Hadis ini sahih menurut kriteria. Lihat, syarat, standarisasi Imam Bukhari, Imam Muslim. Begitu ceritanya. Ya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam hadis kitab Al-Mustadrak ini beliau kan ingin menyebutkan hadis-hadis sahih tentunya kan. Ternyata bahkan ada hadis palsunya di sini. Karena kriteria Imam Hakim tidak setinggi kriteria siapa? Imam Bukhari Muslim. Standar sahihnya Imam Hakim tidak setinggi standar siapa? Imam Bukhari. Nah, itu dia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sering sekali nanti kita akan dapati kalau perkataan Imam Hakim, hadis ini sesuai dengan kriteria Imam Bukhari Muslim. Sering itu. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya, hadzal hadis ala syartis sahihain. Hadis ini sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab dua sahihnya. Baik. Ya, kita lanjutkan. Hadis ini sahih menurut kriteria Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun. Nah, bingung akhirnya kan terjemahannya. Karena di situ disebutkan dua-duanya, arraf dan kahin. Barang siapa mendatangi tukang ramal, bagaimana sebenarnya terjemahan yang bagusnya? Ya sebutkan saja, barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, nanti kasih tulis, kasih catatan kaki, arraf si fulan, kahin si fulan. Lebih baik daripada kahin diterjemahkan dengan dukun. Ya, ini saya tidak setuju. Kalau kahin diterjemahkan dengan dukun. Garis bawahi bahwa saya tidak setuju terjemahan itu. Betul. Garis bawahi itu. Itu manfaat nanti para ikhwah. Ya. Bahwa yang ngajari saya tidak setuju dengan terjemahan ini. Itu manfaat nanti. Ya, itu manfaat. Barang siapa mendatangi tukang ramal arraf atau tukang ramal kahin lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya'la kita lanjutkan. Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf sebelum Abu Ya'la. Kenapa penulis menyebutkan hadis ini dua kali? Bukankah sama riwayatnya? Hadis yang kedua, sama enggak? Isinya sama enggak? Yang percaya, yang mendatangi tukang ramal, maka lalu dia percaya, maka tidak, dia berarti sudah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga juga begitu. Apa bedanya? Nah, siapa yang jeli di sini? Ada apa? Arafnya enggak ada. Ya? Makanya saya tadi menekankan berkali-kali bahwa jika arraf disebutkan secara sendirian, maka dia mencakup kahin dan kahin. Jika disebutkan secara sendirian, dia mencakup arraf dan kahin. Dan buktinya penulis menyebutkan dua-dua riwayatnya. Ya, barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, lalu dia percaya, maka tidak diterima sholatnya, dia telah kafir dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Abu Ya'la adalah seorang periwayat hadis. Abu Ya'la, nama asli beliau Ahmad bin Ali. Abu Ya'la seorang periwayat hadis. Nama asli beliau Ahmad bin Ali. Dan beliau berasal dari Mosul. Mosul itu di mana? Di Irak. Jadi dulu itu Pak, Irak yang sekarang sudah hancur lebur itu, dulu itu di sana terdapat ulama-ulama besar. Bahkan terdapat perpustakaan Islam terbesar. Dan dihancurkan, dibakar habis-habisan gara-gara sebuah sikap, apa kalau sebuah sikap khianat yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi dari mulai semenjak dahulu mereka itu mengkhianat, mereka itu munafik, mereka itu tukang dusta. Imam Syafi'i mengatakan, "Ma ra'aitu qauman ashhada bizur min ar-Rafidhah." Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang menjadikan dusta sebagai agamanya selain orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, berapa? Saya pernah dulu di kelas diajari oleh Syekh Abdul Razzaq di kelas. Ada orang Afrika nanya, "Syekh, kenapa kita enggak berperang dengan orang kafir Amerika? Kita sama-sama saja dengan orang Syiah Rafidhah. Yang penting kan orang kafirnya. Ini masalah nanti kita masih urusan nanti setelah perang." Maka Syekh menjawab, "Saya sebentar. Saya akan jawab pertanyaan kamu, tapi saya tanya dulu kamu. Kalau ada orang yang menghina ibumu berzina, apa yang akan dilakukan?" Orang Afrika itu langsung, Afrika kan keras kasar. "Saya bunuh dia, Syekh." Nah, orang Syiah Rafidhah seperti itu. Menghina ibumu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa arda'ah, sebagai seorang pezina, kelakuan buruk, wanita lancang, dan semisalnya istilah-istilah buruk yang disematkan kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, Abu Ya'la ini beliau dari Mausil dari Irak, dan beliau wafat pada tahun 210 Hijriah. Pada tahun 210 Hijriah, berarti abad wafat. Oh, wafat pada tahun 307 saya salah. 307. Lahirnya 210. Berarti beliau adalah ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Beliau mempunyai kitab namanya Musnad Abi Ya'la. Ya, beliau mempunyai kitab namanya Musnad Abi Ya'la. Sekarang saya ingin menyebutkan apa itu kitab Musnad. Kalau sahih sudah kita tahu, jami' sudah kita tahu, sunan sudah kita tahu. Sekarang musnad. Apa itu musnad? Perhatikan. Musnad adalah sebuah kitab hadis yang diriwayatkan secara tersambung dibagi penyebutannya secara nama sahabat. Dibagi penyebutannya secara nama sahabat. Ini arti musnad. Musnad artinya adalah kitab hadis yang menyebutkan hadis-hadis yang tersambung, yang dibagi penyebutannya secara nama sahabat. Jadi misalkan Musnad Abu Bakar, disebutkan semua hadis tentang Abu Bakar tanpa merujuk kepada kitab-kitab fikih atau bab-bab fikih, enggak. Tapi Musnad Abu Bakar menyebutkan semua hadis tentang Abu Bakar. Kemudian Musnad Aisyah menyebutkan hadis semua tentang Aisyah. Musnad Umar bin Khattab, Musnad. Nah, kitab Musnad ini banyak, di antaranya Musnad Abu Ya'la. Ya, Musnad Abu Ya'la. Taib. Abu Ya'la meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud. Hadis mauquf maksudnya adalah hadis yang sampai kepada sahabat. Tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebutkan Abu Ya'la pun meriwayatkan. Meriwayatkan di mana? Dalam kitab mana? Musnadnya yang dia miliki, dalam kitab musnadnya. Abu Ya'la pun meriwayatkan dalam kitab musnadnya hadis mauquf, hadis yang hanya sampai kepada sahabat. Sahabatnya siapa? Ibnu Mas'ud, seperti tersebut di atas dengan sanad yang jayyid. Sanad maksudnya adalah mata rantai periwayatan hadis. Catat itu. Sanad adalah mata rantai periwayatan hadis. Jayyid artinya baik. Ya. Sanad artinya adalah mata rantai periwayatan hadis. Jayyid artinya adalah baik. Baik. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis pelajarannya sama, cuma ada bedanya. Yang mendatangi araf atau kahin lalu percaya, maka tetap dia dinyatakan sudah ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Satu lagi hadis ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca satu lagi hadis. Penulis mengatakan wa an Imran ibn al-Husain marfu'an laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahana aw tukuhina lah aw sahara aw suhira lah wa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Kemudian wa rawahu Tabarani bi isnadin hasan min hadis Ibnu Abbas duna qawlihi wa man ata ila akhirih. Al-Bazzar dengan isnad jayyid meriwayatkan hadis marfu' dari Imran bin Husain yang artinya tidak termasuk golongan kami yang melakukan atau menerima tatayyur, meramal atau diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihirkan, dan barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dengan isnad hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa mendatangi dan seterusnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah Imran bin Husain, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Imran bin Husain. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang juga terkenal. Beliau ini masuk Islam, beliau dan bapaknya Husain dan Abu Hurairah masuk Islam di tahun yang bersamaan. Nah, itu catatan menarik itu. Imran bin Husain, Imrannya dan Husainnya dan Abu Hurairah masuk Islam di tahun yang bersamaan, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun ke-7 Hijriah. Pada peperangan Khaybar. Tidak begitu banyak yang kita bisa ambil dari cerita Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan beliau meninggal bahkan tidak disebutkan di dalam beberapa kitab sejarah meninggal kapan ya, tetapi beliau terkenal dengan seorang yang ahli zuhud. Nah, ini dia ya, cuma tidak disebutkan kapan meninggalnya. Beliau terkenal dengan seorang yang ahli zuhud. Zuhud artinya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Bahkan disebutkan az-zahid alladhi saraka wahidin minal malaikah. Zuhud seperti salah seorang dari para malaikat. Zuhudnya Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Beliau sering mengatakan, ya laitani kuntu ramadan tadruhu riyah. Alangkah indahnya aku seperti debu yang diterpa oleh angin-angin. Enggak ada beban apa-apa. Ya. Tidak ada keinginan apa-apa. Ini termasuk daripada sifat zuhud yang dimiliki oleh siapa? Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Baik. Sekarang poin kedua, makna dari hadis ini. Al-Bazzar dengan isnad yang jayyid. Al-Bazzar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang ulama besar. Ya, Al-Bazzar. Dan Al-Bazzar ini, beliau nama aslinya adalah Ahmad bin Amr Al-Bazzar. Mempunyai kitab Musnad Al-Bazzar. Makanya Al-Bazzar dengan isnad yang jayyid. Maksudnya Al-Bazzar meriwayatkan dengan isnad yang jayyid. Isnad, sanad sama. Apa arti isnad dengan sanad? Mata rantai. Al-Bazzar dengan isnad yang jayyid meriwayatkan. Jayyid artinya apa? Baik. Meriwayatkan hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Bazzar meninggal pada tahun 292 Hijriah, abad ketiga Hijriah. Al-Bazzar sampai meriwayatkan hadis marfu dari Imran bin Husain. Makna hadisnya tidak termasuk golongan kami. Maksud dari tidak termasuk golongan kami adalah, tulis, laisa yaf'alu dzalika man huwa min asya'ina al-'amilina bittiba'ina al-muqtafina li syar'ina. Maksud dari bukan golongan kami adalah bukan dari syariat kami, atau bukan dari pengikut kami. Ini maksud daripada bukan dari golongan kami, bukan dari syariat kami, tidak termasuk syariat kami, tidak termasuk pengikut kami. Orang yang melakukan atau menerima tatayur. Apa maksudnya melakukan atau menerima tatayur? Hah? Melakukannya, melakukan tatayur ataupun menerima tatayur. Apa maksudnya? Hah? Lihat di sini, hadisnya berbunyi man tatayyara au tutayyiralah. Nah, di sini ada dua orang tatayur. Saya ingin sebutkan dulu apa arti tiarah. Tiarah itu merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Nah, di sini ada dua pihak. Ya, tatayyara au tutayyiralah. Menerima atau apa di situ terjemahannya? Melakukan atau menerima. Lihat, tatayyur. Tatayyur. Tatayyur ada dua. Yang melakukan, tatayyara, ya. Seperti apa? Orang ini melihat sesuatu yang buruk, melihat kucing, melihat cecak, melihat ular, melihat burung hantu, dia merasa bernasib sial. Ini namanya melakukan tatayur. Ada orang yang tutayyiralah, yaitu di apa terjemahannya? Menerima tatayur. Menerima. Maksudnya menerima bagaimana? Dia melihat sesuatu, merasa, kemudian dia bertanya. Nah, itu dia maksudnya menerima. Bertanya kepada tukang ramal, ini kenapa? Saya kok melihat ini, bermimpi kok 3 hari berturut-turut. Saya kok melihat ada burung hantu 3 malam berturut-turut di atas rumah saya. Nah, dia bertanya kepada tukang ramal, lalu dia percaya. Ini namanya menerima tatayur. Paham sekarang? Dalam bahasa Arabnya ini tatayyara, yang melakukan tatayur, dan ini tutayyiralah, yang menerima diberlakukan kepadanya tatayur. Ya, seperti itu. Kemudian, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatayur, meramal atau diramalkan untuknya. Nah, meramal berarti siapa yang meramal? Yang meramal, tukang ramalnya. Kemudian yang kedua, diramalkan untuknya berarti siapa? Yang bertanya, yang minta diramal. Ini dua-duanya kena, ya. Menyihir atau minta disihirkan, tukang sihirnya atau yang minta disihirkan untuknya. Seperti misalkan ramalan ditolak, dukun bertindak. Nah, dukunnya ini tukang sihirnya, yang minta ditindakkan ini siapa? Yang minta diramal, yang minta disihirkan. Dan barang siapa mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, ganti terjemahannya, mendatangi tukang ramal, lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabarani. Imam At-Tabarani ini adalah seorang juga ulama hadis, ya. Dan beliau juga termasuk imam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau adalah Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Dan beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Ya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabarani. Beliau ini namanya Sulaiman bin Ahmad. Dalam Mu'jam Al-Awsat, beliau mempunyai kitab namanya Al-Mu'jam Al-Awsat. Dengan isnad hasan, dengan mata rantai yang hasan. Hasan artinya apa? Baik juga. Hasan artinya baik. Dari Ibnu Abbas, tapi riwayatnya dari siapa? Riwayatnya dari Ibnu Abbas. Kalau hadis di atas riwayat siapa? Imran bin Husain. Sedangkan Imam At-Tabarani meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa mendatangi sampai selesai, sampai seterusnya. Maksudnya hadisnya cuma di awal, yaitu sampai kepada tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan dan menerima tatayur, meramal atau diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihir, sampai sini saja. Hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Adapun yang seterusnya tidak ada dalam hadis Ibnu Abbas. Yang ada dalam hadis Imran bin Husain. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah 4 hadis kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam, shallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? Tidak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. Nah, dalam hadis pertama yang kedua tadi kelihatannya perbuatannya sama tapi sanksinya beda. Datang atau tukang ramal. Apanya, Pak? Hah? Kekuatannya, Pak? Perbuatannya kan sama. Perbuatannya sama. Datang ke tukang ramal, bertanya dan mempercayai. Sanksinya tidak diterima sholatnya. Hadis yang kedua, datang tukang ramal bertanya dan mempercayai, dianggap kafir tadi. Ini bagaimana? Kemudian tadi Ustaz menerangkan walaupun tidak percaya, kalau kita bertanya tukang ramal maka tidak diterima sholatnya. Nah, apakah ini berarti bahwa sanksi itu keduanya? Kalau kita datang ke tukang ramal dan kita bertanya percaya atau tidak percaya tadi, tidak diterima salat dan dianggap kafir. Nah, karena kita ada pernah mendengar agak beda, apakah ini ada riwayat lain, kita harus tahu hadisnya. Katanya kalau kita datang ke tukang ramal, kita bertanya walaupun kita tidak percaya, itu yang tidak diterima salat. Tapi kalau kita datang bertanya dan percaya, itu yang dianggap kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, kafir di sini apakah dianggap sebagai kafir yang keluar dari Islam karena kan tidak mempercayai ayat Quran. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin ini pertanyaan yang bab lalu kita kada sempat bertanya masalah jenis sihir. Ada kita pernah mendengar orang yang hipnotis katanya bisa bermanfaat untuk penyembuhan, bahkan bisa merubah tabiat seseorang. Orang penakut dengan dihipnotis bisa jadi pemberani misalnya. Ini apakah termasuk sihir hipnotis itu? Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak, atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang apakah berarti orang yang lihat di sini ada beberapa perbuatan. Apakah berarti orang yang mendatangi plus bertanya, atau mendatangi plus bertanya dan mempercayai? Ya, ada dua kan? Bertanya plus mendatangi plus bertanya. mendatangi plus bertanya plus mempercayai. Apakah hukumnya sama? Karena di dua riwayatnya sama di situ disebutkan. Ya, ada kata-kata mempercayai. Tapi yang satu hukumannya beda. Yang satu tidak diterima sholatnya 40 hari, yang satu berarti dianggap ingkar kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya begini, Pak. Tadi sudah saya singgung sebenarnya bahwa ada riwayat Muslim yang membedakan, yaitu siapa yang datang dan bertanya maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Datang dan bertanya kepada tukang ramal, mau dia percaya tidak percaya, maka mau kalau dia di situ pokoknya dia datang dan bertanya, tidak disebutkan kata-kata percaya atau tidak percaya, yang penting dia datang dan bertanya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Di sana ada riwayat yang lain dan riwayat-riwayat yang kita baca tadi, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dia datang dan bertanya dan percaya, maka ini yang keluar dari agama Islam. Jadi pembedaannya apa pada riwayat, yang mana Syekh Muhammad At-Tamimi tidak menyebutkan riwayat itu. Jadi yang Bapak ketahui sebelumnya sudah benar itu, bahwa orang yang mendatangi dan bertanya saja tanpa percaya itu sudah dianggap sudah tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia datang dan bertanya plus mempercayai, maka dia ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan kata-kata kafir. Apakah kafir di sini berarti dia keluar dari Islam ataukah tidak? Maka jawabannya dilihat, apakah dia ketika datang bertanya dan percaya bahwa memang orang itu mengetahui hal gaib, ini kafir, keluar dari Islam. Karena dia sudah memposisikan dirinya tandingan, tandeman Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau seandainya dia datang bertanya dan percaya, percayanya ini bukan dia percaya kepada orang bahwa dia mengetahui akan hal gaib, tetapi dia percaya bahwa orang ini mendapatkan ilmu yang dengan ilmu tersebut dia mengetahui akan hal gaib, maka sebagian ulama mengatakan orang ini enggak kafir karena dia tidak percaya kepada orangnya, dia percaya kepada ilmu yang dia dapatkan. Paham sampai sini? Tapi wallahu alam, hadisnya umum. Siapa yang datang bertanya percaya, mau percaya jenis pertama, percaya jenis kedua yang saya ceritakan tadi, maka tetap saja dia kafir, keluar dari Islam. Kafir yang dimaksud di sini adalah keluar dari Islam. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, karena dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengingkari apa yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah sebuah kekufuran. Mukhrijun minal milah, keluar dari agama Islam. Dan ini beratnya percaya kepada tukang ramal. Dan ironinya tukang ramal ini datang ke televisi-televisi kaum muslimin, dijadikan sebagai tamu kehormatan di acara-acara talk show, dihormati, digaji. Ya, wallahu a'lam, wallahul musta'an. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Hipnosis. Saya ada di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada hipnose sama dengan hipnosis. Hipnosis adalah keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Itu namanya hipnosis. Ada namanya hipnotis, membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnosis. Berarti hipnotis itu perbuatannya, sedangkan hipnosis itu keadaannya. Jadi kalau saya misalkan tidur. Itu saya sekarang sedang apa? Menghipnotis. Dan dia dalam keadaan hipnosis. Paham bedanya sekarang? Ya. Nah, di sana ada namanya hipnoterapi. Yang Bapak ceritakan tadi hipnoterapi. Yaitu penyembuhan gangguan jiwa dengan membawa penderita ke suatu keadaan trans, yaitu perpindahan, agar penderita mengeluarkan isi hatinya dalam keadaan sadar, ia tidak bersedia menceritakannya. Tapi kalau sudah dia sadar, dia bersedia menceritakannya. Nah, hipnoterapi ini yang Bapak maksudkan. Ya, orang kadang-kadang dia takut, tapi gara-gara proses apa? Hipnotis. Ya, hipnotis, maka dia akhirnya terhipnosis. Bingung kan? Ya, saya suka sekali berbicara masa seperti ini. Artinya ini definisi yang harus detail. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang punya gangguan jiwa, orang punya penakut, tapi gara-gara proses hipnotis maka dia menjadi terhipnosis. Artinya dia enggak takut lagi. Dia di bawah sadar. Dia menjadi pemberani dan semisalnya. Maka bagaimana ini? Apakah termasuk sihir atau tidak? Dilihat. Kalau seandainya dia memakai praktek cuma inna minal bayani lasihra, ucapan-ucapan indah, ucapan-ucapan sugesti, ucapan-ucapan pemotivasi, maka ini bukan sihir. Tetapi lebih baik itu pun dijauhi karena belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada Rasul sallallahu alaihi mengerjakannya dengan ruqyah. Adapun kalau seandainya dia memakai jin sehingga orang penakut jadi pemberani, dipakaikan jin, dimasukkan misalkan apa namanya itu bahasa kalau di dalam acara-acara itu mediasi, ya mediasi masukkan, yang asalnya Mas David itu kekar tegar gitu menjadi kemayu cucok gitu. Nah, ini haram hukumnya. Kenapa? Karena memakai bantuan jin. Jadi lihat prakteknya Pak, hipnotisnya lihat prakteknya, ya gitu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana yang oh ya, dari hadis itu kan semua kata kuncinya mendatangi Ustaz. Mendatangi. Nah, gimana kalau ini kita tidak mendatangi atau orangnya tidak mendatangi, tidak juga meminta, tapi cuma dari mendengar atau membaca kemudian dia percaya. Nah, itu seperti apa hukumnya? Sama. Jangan dianggap kata mendatangi itu hanya dengan kaki, dengan alat transportasi, tetapi dengan membeli majalah, dengan tujuan dia beli majalah tersebut dia akhirnya minta ramalan di situ. Maka ini masuk ke dalamnya. Sama. Ya. Wallahu a'lam. Ini ada dari pemirsa dakwahsunnah.tv. Jadi di Banjarmasin itu kita sekarang punya dakwahsunnah.tv ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tafsir mimpi? Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan, saya pernah baca sebuah penelitian di Amerika. Itu TV yang ada di rumah-rumah kita sekarang itu enggak laku. Yang laku sekarang adalah TV streaming yang ada di internet, di gadget-gadget. Enggak laku TV. Makanya saya pernah mengatakan di waktu di Sumatera Barat, orang nonton TV itu orang kampung. Orang kampung. Orang kota itu sekarang nonton TV-nya di sini, di gadget. Ya. Maka kita sekarang alhamdulillah punya TV streaming, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tafsir mimpi yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar radhiyallahu anhu? Apakah termasuk dalam tatayyur atau tiarah? Tidak. Ya, tafsir mimpi boleh jika tidak berlebihan, jika tidak ada di dalamnya mengaku akan hal gaib. Bagaimana dilakukan oleh Nabi Yusuf, dilakukan oleh para sahabat Nabi, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh. Dan dia bukan tatayur. Tatayur itu adalah ketika dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau merasakan sesuatu, dia merasa bernasib sial dengan sesuatu tersebut. Dia merasa bernasib sial dengan sesuatu tersebut. Jadi ini bukan daripada tiaroh, wallahu a'lam. Cuma dalam perihal mimpi sudah kita bahas dalam pelajaran Riyadhus Salihin. Dalam perihal mimpi, jika mimpinya itu buruk, jangan pernah bertanya kepada orang. Simpan rapat baik-baik dan banyaki istighfar, minta perlindungan kepada Allah. Ya, itu adab tatkala bermimpi buruk. Ini enggak, mimpi dipatok ular 3 hari 3 malam, dipatok ular mimpinya. Bertanya kepada orang, enggak benar ya. Ya, tidak benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Silakan, Pak Sarkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dulu sering di telinga kita atau kita melihat bahwa itu dukun gitu kan, atau tukang ramal, seperti di film-film itu kan, pakaiannya hitam, tempat-tempatnya yang ada manyannya, ada garunya dan sebagainya. Tapi pada umumnya sekarang, sekali-sekali saya pernah mampir karena kehujanan, tempat yang hujan itu kita kenal juga orangnya gitu kan. Nah, tapi ada yang sering datang ke situ. Orangnya ya katakanlah bahasa kita itu setengah alim, bukan alim. Jadi katanya ini dibenarkan aja karena ini meminta kepada orang yang hidup, minta doakan. Jadi doakan ulun apabila berjaki, kenapa yang ulun umrahkan. Ujar nang tukang terima permohonan ini, mudah-mudahan Allah memberi rezeki. Mudah-mudahan umrah kena. Nah, dari 4 orang ini ada 1 yang kabul memurahkan sidin, tapi yang 3 mengomel karena tidak apa? Tidak kabul. Tidak ditambahkan rezekinya oleh Allah. Yang tiganya, yang satunya diberkahi. Yang satu ini memberangkatkan yang mendoakan tadi umrah tadi. Nah, ini apakah kategori tukang ramal juga ataukah yang kategori masih dibenarkan atau setengah dibenarkan? Terima kasih. Iya. Enggak ada setengah dibenarkan. Ya. Mau hitam atau putih. Ya. Dia atau saya. Nah. Kamu atau dia. Enggak. Jadi tidak benar bahwa ada semacam di sini, tengah-tengah masyarakat itu pemalsuan identitas. Penyamaran identitas. Tetapi prakteknya sebenarnya sama. Ya, hanya bumbunya yang kemudian menjadi indah. Enggak, ini kan tidak minta diramal, cuma minta didoakan. Tapi awalnya minta diramal, kemudian setelah itu didoakan. Nah, itu. Sama itu tukang ramal. Hanya dibumbui, dan ini trik iblis sangat jitu mengganggu manusia. Apa itu? Membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Dengan trik ini Nabi Adam dan Hawa tergelincir. Lihat, nah iblis mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku menasihati kalian berdua, wahai Adam dan Hawa. Kami ini pemberi nasihat. Ya. Kalian tidak berdua tidak dilarang untuk makan dari pohon itu kecuali karena ditakutkan kalian akan menjadi malaikat, akhirnya kalian kekal. Itu saja. Pohon itu enggak ada apa-apanya, silahkan makan. Yang asalnya haram, benar-benar haram, dilarang oleh Allah. Fala taqrab hadhihi syajarah, janganlah mendekati pohon ini. Asalnya haram, benar-benar disamar-samarkan. Sama tadi, ya. Ya. Setengah benar, setengah alim. Sama itu. Ya, enggak ada. Imma ente dukun atau enggak, gitu. Adapun perbuatan penghiasan-penghiasan itu enggak jadi, bukan ukuran, tetapi yang menjadi ukuran adalah esensi dia yang dia lakukan apa. Dia tetap meramal, maka tetap saja meramal. Wallahu a'lam. Nah, yang lain, ya, sudah, Mas Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Kalau kasusnya itu orang itu mengaku-ngaku tahu, Tad, dia menipu, apakah dia masuk juga dalam kekafiran? Dia mengaku bisa ngeramal ini, padahal tidak tahu. Dia peramal palsu lah. Ini dua-duanya kena. Ya. Sudah meramal, kemudian dusta. Ya. Dua-duanya kena ini. Ini tukang ramal palsu. Ya. Pertama dia meletakkan dirinya menandingi Allah, yang kedua dia membohongi manusia. Dan ini paling parah. Ya. Yang pertama berhadapan dengan Allah, yang kedua berhadapan dengan manusia. Wallahu a'lam. Ya, jadi dua-duanya kena itu. Ya. 5 menit tersisa, saya ingin berbicara tentang masalah Ramadan. Jangan lupa besok. Besok ada kajian Islam intensif dengan Al-Ustaz Al-Fadil Khairullah Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan sesuatu, bahwa ada perkataan Ibnu Mas'ud yang sangat menarik. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai nadami ala yaumin gharabat fihi syamsu naqsa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun kecuali terhadap suatu hari yang mana hari itu mataharinya tenggelam, berarti umurku berkurang tapi amalku tidak bertambah. Yang ada adalah amalannya tambah buruk daripada sebelumnya. Maka ini jangan sampai terjadi, terutama kepada jamaah di Masjid Imam Syafi'i. Jangan sampai tahun yang lalu lebih baik daripada tahun ke sekarang. Artinya tahun buruk, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Jangan sampai. Dan juga ada perkataan yang menarik dari Saif Al-Yamani, "Inna min alamati i'radillahi 'alil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'." Sesungguhnya termasuk tanda Allah berpaling dari hamba tersebut adalah Allah menyibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini juga menunjukkan bahwa jangan sampai hari ini lebih buruk dibandingkan hari sebelumnya. Ramadan tahun yang lalu jangan sampai lebih baik daripada tahun yang sekarang. Baik dalam persiapannya, dalam amalnya, dalam kegiatannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiri majelis ini 2 malam berturut-turut mengadakan kajian Islam intensif untuk persiapan kita. Kalau tahun yang lalu, saya masih ingat ada ini tahun yang lalu. Ya. Mohon di zoom, Pak, biar ingat bahwa kita tidak ingin lebih merosot daripada tahun yang lalu. Kita benar-benar ingin menyemarakkan bulan Ramadan tahun yang lalu. Di mana-mana sebelum bulan Ramadan bahkan ada kegiatan-kegiatan sosial sebelum bulan Ramadan di masjid ini. Maka jangan sampai lebih buruk daripada tahun yang lalu. Ada kegiatan-kegiatan sosial. Karena bulan Ramadan ini bulan berkah, bulan amal, bulan ibadah. Ya. Sangat sedih rasanya kalau seandainya bulan tahun ini tidak ada kegiatan-kegiatan yang cukup. Kegiatan-kegiatan yang maksimal. Makanya saya berharap besok ikuti. Yang hadir sekarang mohon diikuti. Karena ini persiapan. Pada tahun yang lalu kita persiapan mungkin 3 hari, 3 malam berturut-turut. Ya. Dengan sangat intensif. Bahkan saya masih ingat ada 4 pertemuan atau 5 pertemuan menggapai Ramadan berkah. Karena mungkin ini saya tadi sore mendengar kajian Al-Ustaz Al-Fadhil Nuzul Zikri. Anggap ini terakhir. Puasa paling terakhir, tarawih paling terakhir, membukakan puasa paling terakhir, zakat paling terakhir, umroh paling terakhir, anggap paling terakhir. Maka saya berpesan, ya, yang kalau paling terakhir berarti mungkin gak ketemu lagi tahun depan. Dan kita sangat dididik di masjid ini untuk menghadapi sebuah perbuatan dengan ilmu agama. Maka saya berharap, sangat berharap besok dan besok malam dan besok selanjutnya agar benar-benar mengikuti kajian. Dan mudah-mudahan bagian dakwah pun mempublikasinya benar-benar dipublikasikan, sehingga kaum muslimin bisa mengikutinya, sehingga kaum muslimin bisa mengambil faedahnya sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kegiatan-kegiatannya lebih menurun daripada sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini nasihat. Nasihat itu berarti adalah kelakuan yang baik dari seseorang untuk kebaikan orang lain. Jangan dianggap ini sebagai apa-apa, tapi nasihat untuk kebaikan. Ya. Memang susah, kadang-kadang ada sifat manusia yang mempunyai sifatnya seperti ini. Ainur ridha an kulli aibin kalilah tama'aina aina syukti tubdil masyariah. Mata yang sudah senang kepada seseorang itu sebesar apapun orang itu punya kesalahan tetap aja senang. Sebaliknya, mata yang sudah benci kepada seseorang, sebesar apapun baiknya orang tersebut akan tetap dibenci. Maka jangan sampai nasihat yang saya sampaikan 5 menit ini ya dianggap macam-macam, tetapi untuk kebaikan agar lebih baik ke Ramadannya. Dan ingat, mungkin ini Ramadan terakhir, Ramadan paling akhir, Ramadan paling terakhir, puasa paling terakhir, sedekah tarawih paling terakhir, bangun Lailatul Qadar paling terakhir, karena umur kita tidak mengetahuinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.